Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtasha. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashiru liman ittaqa wal-nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Janabal ulama, masyayikhana al-a'izza wa ulama anal ajilla, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, pimpinan-pimpinan majelis taklim, para sesepuh, bini sepuh, ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang sesarengan kita taati lan kita ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, ibu camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, PC Kepala Desa, dua calon Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, segenap takmir masjid, konco-konco remaja masjid, konco-konco panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, mudah-mudahan tetap istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan aktif menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan NKRI. Bapak, Ibu, dulur-dulur, sedaya jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Izzati yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir bersilaturahim, bertolabil ilmi, berpenggalangan dana untuk menyempurnakan pembangunan masjid. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini senantiasa diridhai dan dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada para jamaah tentang harapan-harapan hidup manusia muslim muslimah, agar hidup ini benar-benar bermakna dan tidak sia-sia. Ketoke kaya gak paham bahasa Indonesia wong jendol. Kula namung badhe ngemotake melih dateng panjenengan sedaya. Oh, berarti ya urip. Tentang harapan-harapan hidup manusia muslim dan muslimah, siapapun selama masih bernama manusia pasti mengharapkan hal-hal yang akan saya sampaikan nanti. Siapapun, pokoknya saya diarani menungso, baik dia orang soleh maupun orang salah, baik dia kori maupun korak, baik dia terpelajar maupun kurang ajar, baik dia beradab maupun biadab, baik dia ahli Al-Quran maupun ahli gendaan, baik dia ahli zikir maupun tukang kentir, selama masih bernama manusia pasti menginginkan 6 hal ini. Maka 6 hal ini saya katakan sebagai 6 harapan asasi hidup manusia muslim muslimah, agar hidup ini benar-benar bermakna dan tidak sia-sia. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, 6 hal ini kita sudah sering diingatkan setiap hari ketika kita berinteraksi dengan sesama. Berinteraksi itu bahasa Inggrisnya the serawung. Nalikane serawung kalih konco, kalih tonggo, hidup di tengah-tengah masyarakat, kita sebenarnya sudah sering diingatkan tentang 6 hal ini. Cuma penjenengan boten nyadari apa saja 6 hal yang menjadi harapan hidup setiap manusia. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, hidup itu harus sehat. Yang ketiga, hidup itu harus nikmat. Yang keempat, hidup itu harus manfaat. Yang kelima, hidup itu harus terhormat. Dan yang keenam, hidup itu harus sukses dunia akhirat. Niki kula jenengan sampun sering dielingno nek tepak serawung karo dulur, karo kanca, karo tangga, urip di tengah-tengah masyarakat, kita diingatkan tentang 6 hal ini. Yang pertama, hidup itu harus lali. Yang kedua, harus lupa. Yang ketiga, harus gak eling. Yang keempat, harus boten kemutan. Yang kelima, harus pret. Rupane ayu-ayu on. Makanya didengerin dong. Ibu, ibu boleh kok memandang wajahku, tapi dengerin juga kata-kata aku. Tak boleh nih. Pertama, hidup itu harus selamat. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, harus nikmat. Yang keempat, harus manfaat. Yang kelima, harus terhormat. Yang keenam, harus sukses dunia akhirat. Perhatikan kata akhirannya loh, at-at semua. Selamat, sehat, nikmat, manfaat, terhormat, sukses dunia akhirat. Angel lho gawe kata-kata ngene iki. Rangkeane iki gak gampang, mulane larang. Kata-katane. Ayo saiki dionceki siji-siji ringkes-ringkes ae. Mari ngene nang penggalangan dana diterusno ngajine didongani ngalih. nanti dikongkondok ini terus wani biro. Pertama, hidup itu harus selamat. Ya Allah, ya Allah. Bandene aku dikongkon ngadeg. Ya wis, gak apa-apa. Baleni, pertama hidup itu harus selamat. Sedoyo sing rawuh mriki lak kepengin selamat, kita kok nggih. Siapa yang pengen celaka, angkat tangan. Setiap orang ingin selamat, maka sebagai sesama mukmin, kalau sampean lek ketemu dulur sing akidahe padha, agamane padha, dikongkon gantian dongakno muga-muga selamat. Makane lek ketemu dulur padha islame, assalamualaikum. Iku artine aku ndongakno sampeyan kabeh muga-muga selamat. Lah sampeyan kabeh yo bales ndongakno aku muga-muga selamat. Ancen kabeh wong iku uripe kepengin selamat. Nduk ndi ae yo kepengin selamat. Kapan ae yo kepengin selamat. Nglakoni opo ae yo kepengin selamat. Di tempat kerja kepengin selamat. Di tempat tidur kepengen, di perjalanan kepengen, di pengajian ini yo kepengen, di WC lo kepengen, ayo coba di WC gak selamat, tempat ngeden berodol sa usus-usus. Wong ngomong yo kepengen, wong melaku yo kepengen, masak yo kepengen, mangan yo kepengen. Ayo coba mangan gak selamat di tempat mulu kelep sa sendok-sendok eh. Semua orang kepingin selamat, maka ucapan selamat itu menjadi tradisi dalam masyarakat kita. Coba di tempat tahun baru ngono iki lak wake spanduk tulisane selamat tahun baru. Lek kateriyoyo ngono iki yo wake baliho-baliho spanduk-spanduk di pinggir-pinggir dalan. Tulisannya selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini ki acara ki umpama kok ditekani bupati temenan, panitia mesti gopoh. Kayak sepanduk sing gawedi, selamat datang Bapak Bupati. Ngono lek sing teko bupati, lek sing teko Anwar Zahid yo katik. Katik selamat-selamatan. Wong banner sing gaekno yo moringaking. Emang semua orang itu kepengen selamat. Halo. Coba tradisi kita itu bagus mendoakan loh. Ketemu waktu pagi ngasih ucapan selamat. Semangat dong. Ketemu waktu siang ngasih ucapan selamat. Ketemu nih bengi-bengi yo kasih ucapan selamat. Malam aja nih kabeh kepengen selamat. Wong Jawa yo ngono. Lek ketemu mana iko lah sugeng bu rawuhipun inggih bapak wilujeng. Beda kata-kata nih wong lanang ketemu wong wedok sugeng bu nggih sugeng wong sune ageng. Wong wedok nyauti yo ngono nggih pak lujeng soalnya alune teng ngajeng. Mbok kok iso ngono. Enggak ngerti jowoe. Jadi karo ada yang ulang tahun ngono kok ya kasih ucapan selamat ulang tahun. Ada yang nikah kasih ucapan selamat menempuh hidup. Koncoe lumoy selamat jalan. Ketemu selamat jumpa. Pisane lho, selamat tinggal. Anjane kabeh kepengin selamat ngantek wong Jawa iki lho duwe anak lanang ya ana sing dijenakno. Selamat nek Arab yo Abdus Salam, Salamun, Nur Salim, nek wedok yo Salamah. Iki zamane mundak modern yo Salma. Silmi, Salum. Ki wong Jawa niku duwe tradisi apik namine slametan mergo butuhe urip. Selamat, ngene apa nggih? Mangkane wong Jawa e gak tau ninggal slametan, kate gawe omah slametan, omahe dadi slametan, kate garap sawah slametan, panen slametan, nyauto kate besanan slametan, gawe dina slametan, nikahan slametan, bojone meteng slametan, bojone nglairno slametan, jenakno anak slametan, nyunatno anak slametan, nikahno anak slametan, anak sing dinikahno meteng slametan, anak sing dinikahno nglairno entahlah gak mari-mari slametan, no ngancen butuhe urip slamet, sampe dukone bae ter-ter gede dalan-dalan iku bu buri biasanya ono tulisane utamakan selamat, anten kabeh kepingin selamat, semua orang ingin selamat, tapi ternyata bapak ibu tidak mudah untuk mendapatkan hidup selamat. Banyak anak-anak kita yang dalam bergaulnya tidak selamat, anak yang laki-laki kadang masih sekolah SMP sudah tidak mau ngaji. Wonten napa mboten? Akal termasuk anakmu barang. Wis gak gelem ngaji apa maning wis kena pengaruh. Almendemu. Ono sing kena pengaruh narkoba. Hati-hati, saya ingatkan kembali. Narkoba bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan biasa, tapi narkoba itu kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik untuk menghancurkan generasi bangsa. Hati-hati nggih, taman pikir pengedar narkoba itu lek kecekel dihukum mati, tapi peredarane lho nak tau mandek cek terus ae padahal lek kecekel hukumane mati. Kenapa? Memang ini terorganisasi secara internasional, tujuannya untuk merusak generasi bangsa. Sasarane satu, anak pejabat, dua, anak orang kaya, tiga, anak tokoh-tokoh Islam. Hati-hati, anakmu kato katut. Banyak anak kita yang perempuan pergaulannya tidak selamat, sampai terjadi kecelakaan gara-gara imbasnya pemilu, perkawinan hamil dahulu. Bahkan mohon maaf, izin Bu Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, banyak pejabat yang tidak selamat. Wonten napa mboten? Pejabat yang tidak selamat wonten napa mboten? Kata Bu Camat jare saniki nembe booming, nembe rame mega korupsi EKTP. Rame to niko sing kenging kasus pejabat-pejabat tinggi lho niko. Saiki rame-rame nih EKTP. Apa-apa sing modern ini nganggo E saiki. Perbankan yo E banking, tulisan E mail. KTP elektronik yo EKTP. Padahal nek istilahku disian wong Jawa sing biyen. E dayoe teko. E. E klausane. E tambalen. E. Wes. Lho sing pejabat lho niku saged boten selamat. Halo. Yang pejabat bisa enggak selamat. Apa mana sing kerucuk-kerucuk ngono iku? Mohon maaf, yang pangkatnya sudah jenderal itu ada yang tidak selamat. Izin komandan. Apa mana HKP? Kapten ini ya tunggal ya. Bahkan mohon maaf, ada ustaz yang tidak selamat. Apa dipikir lewes ustaz mesti api, mesti selamat? Gak usah pret. Apa dipikir kalau sudah ustaz kiai mesti selamat, mesti api? Ngono. Makasih. Ya enggak lah. Ustad juga manusia, masih ustad kiai niku nggih gadah elek. Mana kaya kula ngeten iki eleke yo. Sapa ngomong akeh, Mas? Bali nono. Tak jahit lambe. Yo ana ngono ae. Ana enggak usah akeh. Sangingane sampean garo. Sing paling roh elek kula niku nggih bojo kula. Nek bojo kula roh elek kula, malah roh sapa-apane kula. Angkane kula lek ceramah nang jaba ngene iki ya biasa, jebret-jebret di hadapan ribuan orang biasa. Kan ceramah nang ngarepe bojo kula ra wani. Gak wani, gak terhormat. Mbe ambake gondok terus tak lungguhke, lungguh tak ceramahi assalamualaikum. Salam urung mari wis diprek tinggal nyingkir. Ana lek bojo kula niku sama sekali mboten kagum kalih ceramahku. Kadang-kadang lah tonggo-tonggo niku lek esuk sore lagi muter to ceramah kula ten radio. Dadi banterno volumene. Kenging omah krungu. Bojoku ya krungu, aku tepak lenggone liwat nang ngarepun. Ceramah opo? Ceramah ngono kok disenenge wong. Lah sing ngomong bojoku aku ya mesem ngono. Lah sing ngomong lambemu ya tak dondopi. Aku ya mek baleni meneh ceramah opo? Ngono pake sing nyenengi. Aku ya mung ngene, sing penting laris. Semua orang ingin selamat, maka ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Perilaku dan perbuatan kita harus perilaku dan perbuatan yang menyelamatkan. Hati-hati dengan ucapan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat dan tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Ibu, pesene Kanjeng Nabi, al-lisan kalbun naqurun fasjunhu. Lesaniku asugala, sengkeren, ojo diumbar, ojo diculno, bahaya, wong asugala. Selamat tidaknya manusia bagaimana dia menjaga lesannya. Kalau ucapan sampean apik, sampean selamat. Ucapan sampean elek, alamat sampean gak selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Udele kaya gak percaya, kan pernah saya contohkan. Coba ibu sampean pagi-pagi berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, sampean ngucap sing apik, assalamualaikum. Kok sampean lak le balesan, waalaikumsalam. Menong lewat maneh, sampean ngucap sing apik, selamat pagi. Kok sampean oleh balesan, pagi juga. Menong lewat sampean nyebut nang ngarepe ngucap sing apik, hai. Kok sampean oleh balesan, hai juga. Menong lewat sampean nyebut halo. Sampean yo oleh ngono, halo juga. Ono bule lo lewat. Sampeyan kok gelem ngucap sing apik, good morning. Sampeyan nyoleh balesan good morning too. Padha bro, sampeyan yo ngono. Sampeyan ngadeg kok ndo pinggir rembang, iso-iso ana wong lewat. Sampeyan ngucap kok ndo ngarepe picek kok. Engko sampeyan nek oleh balesan, oh kate bongko wong iki. Ana sing lewat maneh, engko sampeyan ngucap po dobol. Ya sampe 5 menit ndlosor sampeyan. Ngantemi wong. Karena ucapan yang tidak menyelamatkan. Perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Nolong wong menyelamatkan. Termasuk nanti jariah bareng-bareng untuk nyempurnakno pembangunan masjid. Itu perilaku yang menyelamatkan. Woi. Coba sampean perilakune tidak menyelamatkan. Mlaku nang gurune wong wedok diduduli bokonge. Bokong teh mau. Dadi celatu sampean. Pokoknya satu, hidup itu harus selamat. Lek kepengen selamat, ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan. Perilaku kita juga harus perilaku yang menyelamatkan. Wes, niku nomor setunggal. Nomor kali. Hidup itu harus sehat. Sedoyo mesti kepingin sehat, gini bangke. Sinten sing kepingin sakit, jelas mboten wonten. Kabeh kepingin sehat. Sehat itu artinya terbebas dari penyakit. Lah penyakit itu ada dua, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani, ada penyakit dohir, ada penyakit batin. Muga-muga dulur-dulur sing rawuh ndok kene iki sehat zahir batine. Terbebas dari penyakit jasmani maupun rohani. Lek penyakit zahir, penyakit jasmani, iku penyakit awak, penyakit tubuh. Bangsane panu, kadas, kurap, koreng, rangen, bubulen, cantengen, kutilen, udunen, mencret, mumet, darah tinggi, kolesterol, asam aurat, bulu kaku, ngamuk gak iso balik. Penyakit zahir, penyakit jasmani, niku sing penyakiten krasa lara, tangga-tanggane gak ngrasakno, tangga-tanggane gak lapo-lapo. Sing kemeng sing ngrasakno lara ya cuma sing penyakiten mau, penyakit zahir, penyakit jasmani, penyakit hawa. Contoh, ana wong nang udunen dawa sak terong. Mesti ngudunen yang kemeng nyengir-nyengir tiang tiang tetanggane tambah meringis guyang-guyu kok tambah moler ngono yu. Kapan-kapan lek ngunduh aku dikabari yo yu aja meneng-menengan. Makanya lek penyakit zahir, penyakit jasmani tambanane gampang, soale sing penyakit ten ngrasakno lara, gak betah lara, gelem tombo. Apa maneh ana tombo sing praktis jenenge moringake. Promosine yo mau to wong. Aku lak men nyebutno tok. Niki wasilah bantu sampean ben diparingi waras. Wis ngono ae. Kok tambah meneh. Sponsor ya men tak sebut arang-arang kene ora disebutno ya sungkan aku. Cuma ya kadang-kadang gak oleh kelewatan masang fotoku dijejer karo nyekeli gak oleh kuwi pelanggaran. Rumakno krune krumene bio abseris kontrake iki barengi aku nang pengajian. Dene gambarku nyekeli ngene iki. Mbok foto mbok delekno banner baliho tak tuntut kowe. Ana hitungane dhewe lek gambar. Ben kandhane bosmu gak wedi aku. Kontrake beda kok. Lah nek wis nyekeli ngene karo dipasang ning dindi kok beda maneh iku, Bro. Nyambut gawe ngaji-ngaji. Lah aku ngene iki tak rewangi ngene iki ya demi anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau? Nah niku nek penyakit zahir, penyakit jasmani. Cece karo penyakit batin, penyakit rohani, bangsane ujub, sum'ah, takabur, hikat, pokoke sombong, iri, drengki, jahil, metakil. Bu. Bu. Gak gelem wawu karo tangga, gak gelem rukun padha pengurus masjid. Enten napa mboten? Duduk kene iki. Kok kan maju mrene wonge. Iku penyakiten, penyakit rohani. Tambanane rada repot. Napa kok sing penyakiten gak krasa lara, sing kemeng tangga-tanggane. Misalnya, lho kene ana wong sing dadi maling. Niku sing ngrasakno sumpek, sing ngrasakno susah, malinge napa masyarakat? Masyarakat, padahal iku asli sing penyakiten malinge. Sing gak waras iku maling. Maling iku gak waras. Wong maling iku umpama dhekne duwe barang, nang dicolong wong, dhekne mesti mangkel. Lho kok tega nyolong barange wong? Iku jenenge gak waras. Bu. Tunggale sampean ku lek dirasani tangga sampean dirasani wong mangkel napa mboten? Mangkel. Jujur sampean nate ngrasani wong napa mboten? Gak waras. Emane re ayu-ayu do gendem. Iku jenenge kena penyakit rohani, kena penyakit batin. Tambanane rada ewu. Soale sing penyakit ten gak ngrasakno lara. Sing jelas kabeh wong iku kepingin sehat. Makanya kita selalu diingatkan, Lek aman ketemu dulur, ketemu tonggo, ketemu konco, marine uluk salam, assalamualaikum. Sing ditakono pertama mesti kabar tentang kesehatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa kabare rek? Sehat ta? Alhamdulillah sehat. Ya apa cak kabare cak? Sehat sampean? Alhamdulillah dik, sehat. Ya apa bu kabare bu? Sehat nggih, alhamdulillah sehat. Yang ditanyakan mesti kabar tentang kesehatan. Aku sih kurung tahu krumu kok ana wong ketemu sak koncoan sak dulur apa sak tangga sing ditakon apa. Cak, ya mau kabarin. Kita gering sampean ya. Kayake seminggu kas mate ana sampean cak. Mesti sing ditakoni kabar tentang ngene apa mboten? Sing ditakoni yo ngono, jawabe yo alhamdulillah sehat. Masih kondisine gak sehat lho jawabe tetap sehat. Ya apa bu kabare bu sehat ta? Alhamdulillah sehat. Padahal raine lho tempelan koyo pat lebur. Niku jawabe yo sehat. Ono awong ditakoni koncoe. Ya apa cak sehat aja. Sehat apa nih? Mentret 14 iki. Masih mentret lho tetep gak ketokno, tetep diomongno. Soale ancen yo kepingin. Ayo coba wong tuwa-tuwa iku takonono. Mbah ya napa kabare, Mbah? Sehat ta, Mbah? Alhamdulillah, Nak. Sehat. Tapi yo sehate wong tuwa. Rate sehate wong tuwa. Ancen siji sehate wong tuwa, mbek sehate wong enom iku. Lek sehate wong enom, itu sehate sehat temenan, kesehatannya betul-betul prima. Sehat temen. Makanya lek sik enom iku kemana-mana tangan kosong berani. Tapi lek wis tuwa coba nek tepak lunga ngono iku nduk tas isine apa? Oh minyak angin, balsem, minyak kayu putih, aromaterapi. Iku tegese wong tuwa untuk mempertahankan kesehatan wis perlu senjata. Senjatane yang minyak angin, minyak kayu putih, balsem. Kadang lunga tengah dalan lho minyak kayu minyak angine kari. Iso bali kok. Dek, bali Mas, bali minyak angine kari. Kula sik kapan niku ngaji bareng kali pejabat-pejabat ageng ngoten, Bu. Kula dereng minggah panggung niku ya watuk, ya bersin, ya watuk, ya bersin. Kali sing teng sebelah kula flu, Pak Kiai. Iya nih kayaknya flu. Lho begitu kula jawab kayaknya flu yo buareng do ngetokno minyak angin no. Lho pejabat niku lho sik do nggawa senjata. Malah ibu-ibu niku mboten namung lek lunga tok nggawa senjata. Wong ibu-ibu niku kate turu mripate gak iso merem lek gorong tangane nyekeli senjata loro. Pikirane senjata loro iku apa? Tangan menengo ta. Tangan tengen botol diisi banyu panas, gawe nyeko awak, sret-sret-sret-sret ngono. Lah tangan kiwa minyak kayu putih gawe tolak tolak angin, tolak bojo. Kok tolak angin? Tolak angin yo tangan tengen mau botol diisi banyu panas, nggo nyeko awak ku tolak angin. Lah minyak kayu putih nggo tangan kiwa iku gawe tolak bojo. Wong ibu-ibu kadang yo nakalan. Rumangsa capek, payah, males, ngerti sing lanang terdina semangat untuk menghindari itu blonyoan minyak kayu putih sak ojo rawah. Sing lanang kena ngono ku ya langsung mengkeret. Ya kena pembunuh selera tingkat tinggi. Tapi nek wong lanang cerdas ya gak kurang akal. Elek minyak wangi semprot. Ayo adu kekuatan senjata. Oh no minyak kayu putih kene minyak wangi. Emang wedok cerdas yo mau kalah. Parut no brambang. Ayo wong lanang lek kena parutan brambang gak balik cengkelah. Mending kluk balik karo nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya masuk kelompok tilawah tidur di lantai bawah. Lah supaya sehat ya nopo? Eh, ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam itu semua menyehatkan, sehat zahir, sehat batin. Salat sebagai hasil utama dari perjalanan suci Isra Mi'raj itu juga sangat menyehatkan zahir batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ibu bapak, salat itu miniatur dari manajemen kepribadian. Mbok ketoke ora ngerti kok dijak ngomongnya. Lah wong salat iku dituntut kudu khusyuk atine, khusyuk pikirane, khusyuk rogone. Khusyuk atine iso ndadekno sensitif ahli zikir. Khusyuk pikirane iso ndadekno kreatif ahli fikir. Khusyuk rogone iso ndadekno produktif ahli ikhtiar. Ora ono gerakan senam jenis apapun yang lebih menyehatkan bandingi sholat, tidak ono. Ojo diremehno lho. Walaupun ngetoke mek Allahu Akbar, entul-entul jenenge duli-guling ndut-ndut. Ketange meneh gerakane ya padha iku. Berulang-ulang dan teratur, entul-entul jenenge duli-guling ndut-ndut. Tangi meneh ya entul-entul jenenge duli-guling ndut-ndut. Ketange yo meneh ya entul-entul jenenge duli-guling ndut-ndut. Salame yo gobek-gobek. Lha itu menyehatkan zahir batin. Makane ngapunten-ngapunten para kiai-kiai niko nanto sepuh sehat-sehat, jarang ngrik-ngriken nungkris-ungkrisen. Olahragane apa? Ya salat niku. Kiai niku salate mesti pepek to. Masa ana kiai salate ora jangkep? Kiai koplak. Sehari 5 kali mesti, gak kaya salatmu 5 hari sekali. Tinggalno, kadung gelem kumat digabung-gabung. Niate usul ibadah subhi, wadduhri wal asri wal maghribi wal isyai, oplosan lillahi ta'ala. Alasane ono ae, waya subuh dikai maraton, waya duhur pergi ke salon, waya asar main badminton, waya maghrib lihat sinetron, waya isya main handphone. Awas no alam kubur, kena smackdown we. Halo. Para kiai niku yo salate fardu 5 jangkep, tambah rawatib qobliyah ba'diyah, istiqomah, salat duha, bengi sik tahajud, sik witir. Mangkane sehat. Sampeyan tau weruh ana kiai ndo garupe omah push up dandut. Kadek push up, kadek jogging, tapi sehate ngalang-alangi kapolsek. Kapolsek sik enom dan Ramil sik enom gagah, entenono poko tuwae. Amin insyaallah engko lek wis sepuh cerkep tahajude, cerkep salat duhane tetep sehat. Nah, salat itu gerakan utamanya kan 3. Posisi inti salat itu kan 3. Berdiri, bermerkumpung, bernyosok. Sakarepku sing ceramah aku. Berdiri, rukuk, sujud. Lah duduk antara 2 sujud itu masuk kategori berdiri. Posisi utama sholat di 3 itu. Pertama, berdiri. Ketika berdiri, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Ana wong cendol sing tepak ngadeg dadanya lebih tinggi daripada kepala. Makhluk langka ya. Artinya kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Rata-rata manusia itu tinggi otaknya daripada hatinya. Lebih menggunakan pikirannya daripada zikirannya. Selama masih seperti ini, belum bisa jadi orang baik dan benar. Orang kalau lebih menggunakan pikiran mengalahkan hati, biasanya temperamen, mudah emosional, gampang tersulut amarahnya, gampang tersinggung, gampang ngamuk. Ono masalah titik ngamuk, ono masalah titik ngamuk, ono masalah titik ngamuk. Soale gak gawe ati, mek gawe utek. Halo. Rata-rata manungsa iki ngono. Ana wong senyum, ana wong mengsem, rumangsane ngenyek. Rumangsane ngece. Kalau aku orangnya enggak kayak gitu. Aku suka positive thinking, bener. Aku tuh kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Kadang ngono to, anu wong mesem rumangsan, lho ngenyek, lambene celemar, celemer, kaya lambene sumur. Anjen ngono. Gawe otak, gawe hati. Mohon maaf. Ana wong nglirik iso tersinggung, iso marah-marah. Mlaku nang papasan ambek wong nglirik, ketemu wong nglirik iso ngamuk-ngamuk. Apa kon lirak-lirik? Nantang ah, culek matamu iso. Ayo nglirik terus, culek temen kon. Padahal sing nglirik mau lo asli wong kero. Kero yang nglirik, gak nglirik tetep ngene. Iku wong iku lek selama sing gawe utek. Gaya pikiran gak diimbangi karo hati, mesti emosional, mesti angel ditoto. Halo, halo, apa yang ini ki? Bangun masjid, wih jelas-jelas niatnya bangun masjid itu api. Ono ah, bangun masjid niatnya di kayak bisnis sih. Ono ah, lo terus masjid itu gak kena didol. Ini ono sing adol masjid. Oleh niat bangun masjid jelas lillahi ta'ala, bangun rumah Allah, bangun tempat ibadah. Lho tapi ngene iki yo gak kabeh wong seneng. Mesti ana sing gak seneng. Ndi? Yo wong cendol. Iki wong yang tempat teko yo niki. Mak gak wani ngetok ndongsong wong e. Lapo? Ngapunten. Nggih soalé gak gawe ati, gawe utek emosional. Jadi ana barang apik iku disikapi elek, diterima elek. Makane dongakno nggih, didongakno. Muga-muga keberadaan masjid ini dapat mempererat ukhuwah, kebersamaan sedaya jamaah wonten cendol mriki. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Di perjalanan suci Isra Mi'raj niku rak minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan dari masjid ke masjid. Betapa pentingnya masjid sebagai perekat umat, sebagai laboratorium rohani untuk membangun karakter umat, dandani masyarakat iku cek dadi apik. Wis ta lah, wong iku janji gelem sapa masjid, insyaallah dadi wong apik. Tapi wong lek menjauh dari masjid, kon dadi wong apik niku repot. Aku agamane Islam gak tahu mancik masjid. Mancik masjid yang ngenteni dadi jenazah. Selama masih menggunakan otak, atine kalah, kon dadi wong bener, kon dadi wong apik, angel. Makane terus dikongkon rukuk. Ketika rukuk, posisi kepala sejajar dengan dada. Berarti otak selaras dengan hati, fikir seimbang dengan zikir. Niki dereng cekap untuk menjadi orang yang baik, tapi wis ada keseimbangan. Ini salah satu hikmah Bapak Ibu. Lapo laki-laki dipertemukan dengan perempuan dalam ikatan pernikahan agar terjadi keseimbangan menjalani kehidupan. Soalnya wong lanang lebih menggunakan pikiran, lek wong wedok lebih menggunakan perasaan. Coba lek tepak ana gegeran sak bojone, sing lanang lek ngomong apa? Tamano Dik, dadi wong wedok gelem mikir. Makane ta mikir ngene iki dadi wong lanang mumet. Tamano lho mikir. Sing wedok lek jawab apa? Iya sampean wong lanang, ancene wong lanang ku gak ngrasakno. Wong wedok gak merasakan. Kono enak, mari kerja mulai tutup mangan, mari mangan turu. Ini gak iso, nyebut kaya kono mandeke. Urusan anak wong wedok, omah wong wedok, sebuah wong wedok. Masak wong wedok, bau-bau wong wedok, sama tau ah nyambel masak mana itu. Repot, bingung, jadi ini duit angel, gila aneh, belanja ini umek titik. Aku lu sampe kate belonjo, ini tuh mau ngarep iku sunan, soalnya utang sini, disik, kurung tak bayar. Sama nyongono. nyebut kayu gelangku kalungku di game modal sama saya kira nanti balik no jadi harus mari panen kan di balik no nyata nih aku yang punya mereka jadi orang itu yang kalah terus kalau tak ya. Ini tengok tangan ini kulino berarti. Ini belum cukup untuk menjadi manusia baik dan benar. Oleh karena itu diterusno sujud iki lapo arek cilik-cilik nang kene. Iki pranane wong cendol iki ta. Ket mau yo tak jane wis ate talono tapi aku ngempet suwe-suwe gak betah. Gerangane nduk endi ngene yo. Jubutono iki panitia. Ya jubutono. Jubutono. Ganggu yo iki. Malah balik meneng. Peranaan wong cendol. Wa masya Allah Muhammad. Makanya terus dikongkon sujud. Ketika sujud, kepala lebih rendah daripada dada, bahkan lebih rendah daripada albokong. Otak lebih rendah daripada hati. Hatinya lebih tinggi. Nah ini baru jadi orang benar, lebih menggunakan hati daripada otak. Tahu-tahu sampai no kan, uang itu lek gunakno hati. Misalnya gak gampang ngamuk, gak gampang tersinggung, enteng ngadepi urip. Masih dielek-elek kaya apa karo kok gak iso mangkel, enggak. Kok gak hati. Hati wis api ngono iki. Uang lek hatine api, masih dielek-elek gak iso mangkel, enggak. Embah lho masih dielek-elek putu. Akhirnya mangkel enggak. Ana Mbah Uti ya. Nanti elek-elek ambek putune, putune sik tak belajar ngomong iki lho. Mbah ya, kaya ketek. Mbah elek kaya ketek. Akhire ngamuk. Malah guyu putune dicenoli. Putune lucu. Ya nak ya, Mbah ya ketek. Mbah ya ketek ya, Mbah ya ketek. Nanti uang itu lagi sapi temen, masih ada elek-elek karo tonggo. Malah matur suwun, kok perlu ya lek aku elek. Makanya kadang-kadang kalau sama niku cek jelas api elek diuji karo Gusti Allah. Kalau sering matur, uang itu kayak banyu jero botol. Sing kurang jelas, iku banyu bersih tak banyu kotor. Supaya jelas, dikocok-kocok. Cok-cok-cok-cok-cok. Mari dikocok kok bening, oh, berarti banyu bersih. Mari dikocok-kocok-kocok-kocok kok butek, oh, berarti banyu kotor. Sing tak kondok ini iki gurung jelas. Kok ngapi tak wong elek gurung jelas. Oh wabe sing tak kondok ini iki lho gurung jelas. Nanti sing ngapi, nanti sing elek. Anggitmu lah sih selogo dong ini kursi empuk dong kono iko. Terus wong ngapi kabeh mana. Ya enggak. Gurung jelas. Anggitnya sih didongsong-dongsong no dong ngisor salon ini iki. Wong elek, kaya iyo. Gorong karuan. Makane sing lungo none belakone iku aja rumangsa luwe apik. Penampilane tok ae yo. Kadang utange gorong lunas kok. Oh ketara Bu Camat duwe kreditan ketoke. Nyuwun ngapunten. Lah supaya jelas, anggite sampean sing ceramah ngene iki luwe apik timbang sing diceramahi. Miliki bisa jadi sampean karo aku elekan sampean. Enggak mesti. Ngono. Lah cek jelas dikocok-kocok nggih Gusti Allah. Kadang dikocok-kocok dikai penyakit. Cocok-cocok-cocok-cocok dikai penyakit lumayan parah. Ya apa sih? Bening tak butek. Dikocok dikai penyakit atine sabar ikhlas nrimo akeh dikire akeh ndongone malah marek nang Gusti Allah. Wah iki wong bening iki berarti wong api ya gelem berobat ya gelem ndonga. Mu dikocok ge penyakit cocok malah ngersu lo ya anger uang disambati ruang sana penyakit ya disambat noi tambah waras malah nemen ditumpangi sampean mbok yu aku sono pitung dino ki mumet sirahku jadi sing disambati sampean cuma mumet sirahe aku anggitmu dobolin wis ana sawulan ngising getih lho gak waras-waras Wong iku nek bening dikai penyakit yo. Marek nang Allah yo ndonga, yo sabar yo ikhlas yo nrimo, yo gelem berobat, ora kok terus pasrah seleh. Penyakit sing gawe pangeran, waras sing gawe yo pangeran. Oleh pangeran gawe waras sak yo waras. Ambekane wis. Insyaallah gak suwe yo bongkor. Napunten nggih, kadang karo Gusti Allah dikocok-kocok, dikai gagal panen, gak duwe duit. Halo. Aku ki dirumono tak gak sih? Panenane gagal, wis kari panene lho kena potong leher. Lek gak ngono, gak duwe duit. Ya apa sih dikocok karo Gusti Allah model ngono iku? Atine kok rido. Anjene sik ditunda rezekine ambek Gusti Allah, gak dikekno saiki. Kate dikei sing luwe akeh ku mak gak saiki. Saiki wayahe gurung tepak. Atine bening. Napa dhuwit sak juta padahal sing dikepingine 15 juta. Oh, sing teko sik sak juta, sing 14 juta kate nyusul. dikocok gagal panen gak duwe dhuwit nang ngersulae. Ya Allah. Aku ku ya wis salat. Ana pengajian ya teko. Ana masjid dibangun ya melu nyumbang. Mari magrib ya maca Quran. Ora kok pancet ngene ae ket biyen. Karepe Gusti Allah ya opo? Aku mikir Gusti Allah mumet to kadang. Sukarwane gak sanggup dadi Gusti Allah mbok nang leren. Gusti Allah dikon pensiun iki. Iku berarti wong buteng, kotor, wong elek. Halo. Mohon maaf. Kadang menjenengan niku dikot. Kadang dikocok, dikai tangga sing elek, duit tangga nang resek, pol resek. Sampeyan wis berusaha apik ketemu yo nyopo sampeyan apik. Ono gak lemah apik ambek sampeyan. Sampeyan duwe apa-apa yo wis sampeyan kei, tapi lek wong duwe apa-apa, sampeyan gak tau dicitrati. Wonten ah sing duwe tangga model ngene. Iki wong ya to kok? Wong gak kerudung warna apa? Sampeyan tetep api enang tangga iku. Api enang tangga iku. Berarti sampeyan bening iku wong apik iku. Ya Allah, duwe tangga resek ngono langsung ngamuk-ngamuk. Ditenono kon. Moro nang kiai njaluk donga. Nggih. Ana donga sing diwaca weteng iso jeblos ngono iki. Wong kiyaine ya setel, gampang ya wirita iki lho 313 brodoli sak usus-ususe. Iku setel padha kuculuke iki. Iku berarti wong budhek, wong kotor. Woi. Misalnya, pokoknya semua ibadah itu menyehatkan. Poso menyehatkan. Makanya kan Nabi dawuh, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Uang lek gak tahu poso, iku malah gampang kena penyakit. Uang iku lek gak tahu poso malah gampang gering, gampang diserang penyakit. Aneh-aneh penyakite. Aman rumakno. Makanya dalam setahun, satu bulan namanya Ramadan, kita diwajibkan puasa agar sirkulasi. Iya yo ngomongi wong kene iki sing enake. Kesehatan iki sampean niku cek tetep. Ngene lho, Bu. Bu. Awake menungso iki kaya tanduran. Anjen tandurane yo butuh disiram banyu. Anjene tanduran iku yo butuh disiram banyu. Bu. Areke teko di sawang. Awas ketularan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Iki sing omah iki apa ono pengajian mesti teko. Mitalah Bapak. Kuwi talah sama nyawa aku. Wis maren wis. Bu. Tanduran. Iku ancene yo kudu disiram banyu. Tapi lek terus-terusan disiram banyu suwe-suwe. Bosok. Lah, wadukmu. ya ngono anjane ya butuh dikae mangan dikae ngombe lek gak ngono ya mati tapi lek terus-terusan digrojok ngombe dikae panganan ya basa makane wong sing kakean panganan mohon maaf wetenge jemblung lek wis wetenge jemblung iku dadi sarang penyakit albitna asluda weteng gedhe iku sarange penyakit makane wong sing gampang lara gampang diserang penyakit ya sing gembrot-gembrot itu. Lek kuru-kuru kaya ngene iki penyakit gak doyan. Gak ngandel sampean. Ditenono tonggo sampean, wong sing awet-awet uripe kuwi rata-rata wong cilik-cilik ngono. Sing lawa mau gedhe kuwi cepet mati. Makasih. Minggu bangun masjid ya. Monggo bangun masjid wis. Wis sampean nanti kalah karo iki berarti luwih parah timbang iki. Iki lho durung tarikan apa-apa lho wis oleh sakmene akeh. Wis. Nggih, wis. Wae langsung-langsung. Wae sik nyantai, Bro. Bolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki lho ngakune gila sama Allah. Iki tulisane ning kene iki. Aku sudah gila dengan Allah Kiai. Aku dan gila dengan Kiai Anwar Zahid. Loh, aku kata gila. Subhanallah. Kiai Anwar Zahid temanku. Lebih setia dunia akhirat. Koncoy. Kiai Anwar Zahid jos tenan, gados berkotos-kotos. Kono berkotos-kotos banget. Maka moro bucamat. Iya, bucamat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi uangnya kerumahnya tak uangnya gue gak tau poso mangan ae akhirnya terus jadi sarang penyakit rata-rata sih cepet mati lemu-lemu lu saman misalnya duwe wit pelem ya terus tua sama nundo ini sama Joko sing kuning-kuning disik tak sih gede-gede disik malaikat Israel gayanya yang mana iku nah ngaji ini yang menyehatkan apalagi campur ngaji ya mata sing ganteng metu obo camat teman campur ngaji dibarengi jariah dibarengi dongo kene iki kula njenengan wis mlebet anggone wulan Rajab muga-muga kuwape oleh barokah wulan Rajab oleh barokah wulan Syaban sedaya menangi wulan Ramadan kanthi sempurna. Dongane lampun apalah. Ayo bareng-bareng donga. Wulan Rejab nyuwun barokah ten wulan Rejab, wulan Syaban, menangi wulan Ramadan, terus dibarengi sedekah jariah kangge nyempurnakno pembangunan masjid cendol mriki. Ikhlas nggih? Ikhlas nggih? Sing ngisi kula dongakne menangi wulan Ramadan kanthi sempurna. Rizkine ditikel-tikelno dening Gusti Allah. Nang donya oleh balesan sing akeh, nang akhirat dadi tabungan lan dadi perkara sing bakal mbelani panjenengan nang ngarsane Gusti Allah. Kanca-kanca panitia persiapan, Nduk Cahayu panitia. Rumakne omonganku sik, Nduk, aja mlaku saurunge aku selawatan karo donga. Pesenku, Nduk, sampean lewat aja nganti ana sing kelewatan siji-siji yo. Daman ngadek nang pinggire, kapan durung nyemplungi aja nganti. Abaleni, kapan durung nyemplungi aja ngalih. Lek antik gak nyemplungi, bateken kalunge. Halo. Niki wis dikawiti karo dulur kae. Amene kae loleh wis. Pun tak tambahi nanti gone. Ora ana sae kok. Pun kersane nggih panitia ten mriki. Pun kula tambahi ten mriki. Saniki jenengan, kok iku tak uruki karo wae Pak iki. Mancing mawon, mancing sampean. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Amin. Diparingi selamat donya akhirate. Amin. Eling dawuh Kanjeng Nabi lan dawuh Kanjeng Nabi mesti bener. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid berapapun nilainya, syukur-syukur akeh. Demi Allah dibangunkan istana megah indah di surga. Iman lek tepa ana peluang ana kesempatan kaya ngeten iki jenengan mboten memanfaatkan, nyuwun pangapunten. Demi Allah benjing ten akhirat jenengan getun. Getun, kecewa. Ono donya iki nikmat yo mesakti lho sak pira urip nang donya. Kenikmatan sing sak lawas-lawas. Taman menilai do akhirat netik gedunge. Monggo demi Allah pun mboten usah kula kei promosi macem-macem. Pokoke jenengan yang kepengin selamat iki padha karo jenengan wis kontrak swarga. Swarga iku iso dikontrak mulai saiki. Ora kudu ngenteni menit do akhirat wis telat pisan. Kontrake saiki, tukune saiki pun monggo. Nek sampean tukune mek 2000 oleh sekrupe tok. Nggih. Dongane pun hafal nggih, tirake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba. Kowe kok fi marozak tanang. Kedus yo arep dipangan ngono ta. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Nah ini kena diartikan Allahumma ya Allah barik mugi paring barokah panjenengan, paring tambah kebagusan lana datang kita sedoyo sing rawono kene iki sedoyo jamaah fi rajaba ing dalam bulan Rejab wa sya'bana lan ing dalam bulan Sya'ban ruah meneh wa ballighna lan mugi dumugiaken panjenengan ing kula ramadhana ing bulan ramadhan kuwabeh muga-muga menangi bulan ramadhan. Amin. Sing ora ngisi ora melu nyumbang aku ora jamin. Go, diwaca sareng-sareng. Ayo panitia melapa pesenku. Kapan urung ngiseni, urung nyemplungi, aja ngalih-ngalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Go sareng lagune kados biasane. Allahumma barik lana fi Rajab. وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان. Ayo male bareng. Allahumma barik lana Rajab. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli apa nurung nyeplungi ojo ngale sampean nak ojo ngale deh saat durungnya diceplungi ashabi mamqad wahada wal ali wal ashab. Ya Allah jamaah nyuwun engkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam engkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan engkang jangkep. Allahumma barik fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa Sya'ban salawat salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Syaban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Saman kok gak amin belas omong. Aliyah ter. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Syaban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan. Ninda akan kesainan angin gayo urip kang kebak kamulyan. Allahumma Syaban wa balighna Ramadan wa Syaban wa balighna Ramadan. Monggo selawat sing ikhlas sholli menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet swarga. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik Rabbana wa balighna Ramadana. Salawat. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Muhammad. Mungkin tidak cukup waktu nih. Yang ketiga, harapan hidup itu harus nikmat. Sedaya tiang pengen ngerasake nikmat. Gini bangke. Nyemangat. Sedaya tiang mesti kepengen nikmat. Makanya lek wonten acara-acara biasane ono hidangane, ono snack, ono jajane, ono ngombene. Iki diparingi karo panitia. Diparingi nggih. Okay. Terus diaturi monggo dipun dahar. Lek ibu-ibu biasanya mboten didahar di tempat, tapi nek disuguhi ngoten niku malah do ngetokke plastik resep. Dibungkus digawa mulih. Apa dipangan do nggon gak enak bagi ibu-ibu. Ya enak. Tapi ibu-ibu akan lebih merasa nikmat ketika jajan niku dipangan anake sing do omah. Nggih, Bu, nggih. Gelem ngalah iku ibu-ibu, nene bapak-bapak ya amblas sak plastik-plastike tak kotak-kotake kolu. Bu. Bu. Nggih. Lha tepak didamel dahar ngoten niku tasik saged ngrasak nikmat napa mboten? Tasik nikmat nggih. Berarti tasik normal. Soale biasane wonten sing sampun dikurangi kenikmatane. Lek wis ngunduri sepuh, biasanya kenikmatan mulai dikurangi. Sedaya dianggap bahayani, sedaya dianggap jahat. Daging dianggap jahat. Kalian duwe darah tinggi. Bayeme dianggap jahat, soalnya kena asam urat. Ini mbora semangat tau sampean. Hoi. Barang-barang dianggap jahat, dijak prasmanan nih ming dipleroki siji-siji, disuguhi sate wis ora wani, sing ditakokno malah teri. Dituki sambel goreng ati asam uratnya kambuh lagi. Mangan cumi-cumi yo alergi. Disuguhi teh legi njaluk ganti. Kali sudah punya pabrik gula sendiri. Kasinen titik tensi tinggi. Mendekati istri wis disingkiri. Mas yo dijamoni yo tetep gak iso tangi. Rencana kate ping 7 mek kuat ping 1. Apa maneh sing wis tuwa biasane wis kena komplikasi. Diluk engkas katene. Makanya rumus untuk mendapatkan kenikmatan itu cuma ada dua, ditunda dan dibatasi. Ibu, kejenuhan itu akan timbul kalau kita terlalu sering dan berlebih-lebihan. Apa ae nek keseringan bosen, apa ae lek adek kakean blenger. Ngene apa nggih? Lek wis bosen wis blenger gak nikmat. Jenengan lho tiap hari mangane enak, ngombene seger, blenger. Kula niki ngrasakno, kula tiap hari diundang ceramah ten pundi-pundi. Panitia niku kepingin hormat sapi-apike lek ngekeki hidangan niku sapi-apike lek masak ibu-ibu. Tapi bendino ketemu ngono iku ya bosen ya blenger wis gak nikmat waleh. Makasih. Mangkane lek pengen nikmat kudu ditunda dan dibatasi. Bu, nikmat itu gak harus mewah, nikmat itu gak harus serba banyak. Embora dikatekno. Kadang-kadang nikmat itu sakit, sakit tapi terasa nikmat. Dicewet itu ya loro, loro. Tapi kadang-kadang terasa nikmat. Kapan? Ketika yang mencubit orang yang dicintai. Ya loro, tapi nikmat. Ora ditambakno kok, malah disiwel diambakno, nggo kenang-kenangan. Ibu-ibu hamil niku nggih sakit, mboten sakit yo napa. Pemane bayine polah, nendangi weteng dayel dayel dayel nyunjuk nyunjuk sakit. Tapi nikmat, buktine sing lanang turu digugahi. Mas mas mas melek dhiluk ta Mas, iki lho proyeke sampean Mas polah. Kadang-kadang sakit tapi nikmat. Bahkan ada yang di rumah sakit yang merasakan nikmat. Opname lumayan parah penyakitnya, tapi nikmat. Wis waras dijak mulai keluargane ndak gelem. Nikmat di rumah sakit soalnya jatuh cinta ambek perawate. Halo. Yo koyo sampean ngene iki lho, lungguh ket mulai mari maghrib mau. Tapi saiki yo sakit, yo gringgingen, yo panas. Tapi kan nikmat setelah berjumpa dengan idola. Ngono. Nikmat itu menyangkut rasa, bukan menyangkut materi. Karena nikmat tempatnya di hati. Makanya pas kalau dikasih resep untuk mendapatkan kenikmatan. Satu, ditunda. Lek bendino mangan, ngombe mangan, ngombe mangan, ngombe apa mana enak-enak. Blenger, gak nikmat. Lek pengen nikmat, ditunda makan minumnya di siang hari. Carane poso. Lah aku lek buka, ojo kakean kudu dibatasi. Lawoe ojo ake-ake, ojo macem-macem. Wis ta lah dibatasi, telu ae engko lak nikmat. Sambel terasi, iwak teri, tempe goreng, segone liwet anget. Wis ta, manyus. Jos gandos kotos-kotos sampai bledos jarene iki mau. Wong gorong ditawakno lho wis kemecer. Wis nganti ngiler-ngiler sik tas mambu iki lho wis ngiler-ngiler. Mau bareng wis embo antentean. Luwe sambele tambah segoe tambah sambele, luwe sambele tambah egane, luwe segane tambah sambele. Mari mangan piringe dikoreti, tangane dikelamuti. Wis mari wesu lho sik diambungi siji-siji. Nikmat. Ndak usah aneh-aneh. Apa ae ku lek kakean berlebihan mesti blenger. Kumpul bojo yang ngono. Bumpet di nopek pat, peng pat, peng pat. Ya protol dengkulmu. Dengkleh, dengkleh. Gak nikmat. Mulane lek pengen nikmat, yo ditunda, yo dibatasi. Halo. Paham gak? Paham gak? Pokoknya urip niki kudu nikmat. Carane nikmat, gak kudu apa-apa duwe. Wong apa-apa duwe gurung karuan ngrasakno nikmat. Nggih, Bu, nggih. Masa lali resepe. Yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Betul? Hidup ini untuk dinikmati. Makanya jangan hanya sibuk mencari gak sempat menikmati. Gelek duit, gelek duit, gelek duit, gak kok bernikmati duite. Oleh duit tuh kone sawah. Oleh duit tuh kone sawah, oleh duit tuh kone sawah. Gak kok bernikmati no duitnya kedisian mati sampean. Rugi, makanya oleh duitmu akeh. Daftar haji, budal umroh, nikmati duit. Murid sepeisan ini gak tau roh luar negeri. Murid peisan ini gak tau numpak pesawat. Murid kono cendol. Desa model apa? Desa no tengah sawah. Sekali-kali lho Pak nonton pramugari. Ono ya udah pesawat tok iku berangkat nang Mekah ngono lho. Duit akeh digawe apa? Tuku tanah. Raimu nganti koyo galengan ya perkara tanah. Empat. Ini meng baleni lho sampean kok. Sampean gak blenger karo aku. Karep ngono cek blenger. Hidup itu harus manfaat. Sekecil apapun asal manfaat monggo dilakoni. Lah Taman lagi kepengen manfaat, gak kutu ngenteni dadi kiai, gak kutu ngenteni dadi bunyai. Anggitnya zaman sing uripe manfaat iku lek dadi kiai dadi bunyai tok ngono ah. Lah zaman kepengen manfaat ngenteni dadi kiai, dadi mu kapan gak tau ngaji. Sampean Bu kepengen manfaat ngenteni dadi bunyai, kapan dadi mu bunyai? Wong bojomu yo. Anggitnya lek wis kiai bunyai mesti manfaat. Lek nek gak kiai gak bunyai gak iso manfaat. Salah. Kadang-kadang kiai ngaku-ngaku nih uripe gak manfaat blas. Malah orot-orot umat. Lek sumbangan kono, sumbangan kene, jarene digawe pondok, digawe yayasan. Padahal fiktif, gak ono pondoke, gak ono yayasane. Koplak ngono. Hoi. Hoi. Makanya hati-hati sampean, ono alasan aja ono proposal, pondok duwe yatim sak mene, duwe pesantren sak mene, ngingoni yatim sak mene padahal gak. Lho, jare iki koplak. Iso ngomong oh sampean. Halo. Lah ning ngene iki anu jelas dikene bangun masjid. Ikhlas kok nggih? Wis. Pokoke manfaat walaupun kecil asal manfaat. Dilakoni. Manfaati sesuai dengan potensi, sesuai kemampuan, sesuai fungsi. Lek zaman jentik, cita-citane aja dukur-dukur. Jentik kepengin ngangkat meja, puklek. Lek zaman jentik urusanmu cukup al-upil irumu wa cukil watu wa silet pitiu. Jentik. Makane sesuai fungsi kan pengenane tak sampai no zaman pelaku no tengah embo mana beling mana carang mana paku buangan itu jenenge manfaat dia gak ganggu wong liyo di masjid lampunya nyala kabeh gak ada wong pate nono itu manfaat dipasangin muter pate nono itu manfaat embo masuk WC umum mana tinggalane wong mundung-mundung siramen malah ditambahi ya sesuai fungsi lah lene kira-kira gak cae ya jogelem contoh es misalnya saya ini pegawaiannya ngulang ajaran cili-cili lho bu nengkaro pak presiden didateno Menko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan neng aku gelem ini berarti aku kopla kan jadi apa negara ini ngomong aku penggawiannya cuma alibat ka alibat roi alibat doma u bapat ka apa bakat robi bapat doma bu mebat ka ama tapat kata mem doma mu matamu dewe penggawianku cuma aku udah tidak ada menteri kok aku gelem ini jenis aku abang sampel lah pokoknya ayo orep ini dadi wong sing manfaat khairun nas anfa'uhum linnas saapi-api menungso iku sing uripe manfaati tumraping sapodo-podo ono tonggoin duwe gawe taman rewango jenenge manfaati ngono iku bu manfaat secara sosial manfaat secara ritual makanya yo dikongkon hablum min Allah sing api yo dikongkon hablum min anna sing api understand? Wes rumakno eling terutama wong wedok-wedok sing ngapunten usahakno dadi wong sing manfaat aja malah dadi penyakit ya penyakit wong wedok rata-rata teko lambe Kanjeng Nabi tepak Isra Mi'raj keliling neraka diteliti isine neraka wong lanang karo wong wedok luwe akeh wong kan terono penduduk neraka iku lanang karo wedok akeh sing wedok gak jujur apa wedok gak ibadah ya ibadah malah lek perkara ibadah wong lanang kalah mbek wong wedok boleh ganjaran ya gampang wong wedok bu bu gak usah ado-ado sama ngelek ganjaran duk juru rumah itu gampang pol sama ngelek ganjaran ketemu bojomu guyuwo dengan senyum kasih sayang hi kaji ganjaran terima hi salaman hormat nang bojo dosane rontok toko selasalane driji lho kurang ya apa sampean nglayani garwane menokan ngono kuwi Podo karo perang bisa bilillah. Coba mari ngono waduh jinabat. Dosa sampean niku kecer kabeh rontok kabeh bareng karo netese banyu. Mbok malah do nyawangi ku. Kok ketularan. Mbok. Mbok bocah matus kena gangguan ngene iki. Koncore panitia yo meneng ae. Mbok. Mari ngono sampean kok ditakdir hamil. Lho, selama kehamilan niku mbok sedina ganjarane 1000. Coba, lah nek sangang ulan piro? 4000 ya apa? Wong sak ulane 30000, lah nek sangang ulan 270000. Awane diganjar padha karo poso, masih yo sampean mangan-mangan terus. Bengine diganjar padha karo tahajud, masih yo sampean turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sampe nduk kono lungguh meneng, meneng nduk kono lungguh nggih. Meneng nduk kono lungguh nggih. Heeh. Awas ate ngadeg maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bu. Amin. Wis salah gatekno aku. Ono saingane soalé. Aku malah gatekno. Bu. Amin. Mbok sampean hamil iku selama kehamilan awane ganjarane padha karo poso, masih yo sampean mangan terus, bengi padha karo salat tahajud, masih yo sampean turu. Makane peteng maneh ya. Engko nglairno iku dosane sampean bersih padha karo bayi sing tas lair iku. Wong edok sing cerdas yo protat-protot ngono. Dua anak cilik anake rewel, kemudian ibu mau mengemihi. Memendili itu. Lah apa bahasane? Aku menghindari kata-kata susu. Mengemihi dan memendili. Itu menengo. Bikul lima shotin mi'atu hasanati. Tak sedotan ini ganjarannya satu. Serut satu. Serut-serut nonatus. Serut-serut-serut nonatus. Serut-serut-serut-serut lima natus. Makanya sekali-kali ngemihi karo gak kalkulator. Tak cetek serut cetek serut cetek serut cetek. Nampo totalen. Sa sedotan nih 100. Lagi anak sampai kuliah gak disapih di roayo. Coba ngomong peritel. Lo enggak lah, tiga bapak nih gak popo. Heh, gelek ganjaran nih lo gampang nih goyong kono. Tapi lah apa kok hakim mlebu neraka? Soalnya satu, wong wadok iku babi ya tulisan kakean. Wong sak ketoke mripat wong wedok diopo. Sak krungune kuping ya diopo. Mripate ketok apa diopo, kupinge krungu apa ya di. Wong wedok. Ana tangga soge slametan. Bele sapi 10 soge. Di sate, satene ya gede-gede sak kepel-kepel. Mesti diomong. Sate yang jopok kosong dirontah yang soke nek goblok ya mana enggak dikena sate cili-cili ya dia apa yang soke meleki sate salah terlalu yaudah kenduren hajatan berkata cili gepeng ya dia apa dayai mudah kong sewu nyembelah pitik siji bisa lah pokoknya becek lo becek gowo tekan gane sing duwe gawe apa sing ana nduk meja diomong kabeh ana roti ya diomong nyuguhi tamu roti jamur sebelah ana gedang mosok gedang kok kempir-kempir kaya susune bajang bajang katut sebelah ana ondhe-ondhe didemek catose ondhe-ondhe iki disawato kiri bongko disuguhi teh seruput teh orang alor orang ngidul. Dikai mangan soto di sendok soto rasanya kaya uyuh jarak. Ampe ketok kemanten yo diomong manten lanang guanten sing wedok wayu cuk pantes e mantene jan serasi kaya kerajaan. Kemantene sing lanang guanten nang sing wedok elek jembure yo diomong. Manten lanang picek kok. Melek amatane. Manten lanang gantenge kaya ngono kok iso duwe bojo kaya iku pengakas tekondi nah kalau sing wedok wayu lan sing lanang elek promos yo diomong pancen wedok e lungi pi apa. Wong masuk ayune kaya ngono kok dirapi galangan anyang-anyang. Monggo sing lanang elek sing wedok elek ya diomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri ta. Illallah. Sing lanang elek sing wedok elek ku meneh peranane rupane. Apa sing gak diomong? Wong kiai ceramah ini diomong. Ana kiai diundang ceramah teko ndisi ya diomong. Ngono ku kiai nek gak payu. Durung apa-apa teko ndisi ngelek mangan. Oh tekoe telat ya diomong. Kiai jual mahal. Tenteni gak teko-teko. Ceramah suwe ya diomong. Ceramah ngatokno wong. Potong panas sikil gerinjing. Disilo sing glocor sing setegu. Kok ono enak kari ngoceh. Mau ceramah dilu singkat ya diomong. Ceramah kuwi petik nelek. Ngene bayare cek larange. Serba salah nek ngomong itu. Sekarang ya apa kok kalah wis. Ini seangkan sih pagelaran ya wis ngenteni ket mau nang. Lagi lho wis jam setengah lebih aku ngomongin. Terus sampe njaluk sapiro. Yang kelima hidup itu harus terhormat. Makanya kalau sama dieling no acara ini mulai pertama sampai terakhir yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati. Betapa semua orang itu pengen terhormat. Sopo sih pengen diremeh no. Sopo sih pengen dadi wong ino. Kabeh pengen terhormat. Gimana? Makanya kalau ini kalau tempat ngaji dong ini narapidana. Ngaji dong lembaga pemasyarakatan. Ngaji nang penjara. Kita adepi ini narapidana. Saya tetap harus menghormati mereka. Mereka juga pengen terhormat. Saya ngomongnya tak harus-harus no. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian para jamaah yang saya hormati. Padahal sih tak adepi ku narapidana lo buang ke penjara. Coba nih aku jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya pecat, yang menjadi sampah masyarakat, dan yang keparat, ya diantemi sandal. Tetap yang saya hormati, sejelek-jeleknya manusia itu pengen dihormati. Ya ngapunten nggih, sampai kula nek tempat ngaji no, lokalisasi, memberi pembinaan kepada wanita-wanita nakal, kadang-kadang kan diundang bu. Cengkulo adepi ku WTS, wadah titip senjata. Jadi jenenge kuwi PSK lho, perempuan suka kelon. Lah arek nom-nom ngarani I love you, mari dilapi tinggal blayu. Saya tetap harus menghormati mereka. Betapapun yang saya hadapi, mohon maaf. Wanita-wanita seperti itu. Saya ceramah tak halus-halus no. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati, saya doakan mudah-mudahan dapat hidayahnya Allah. Aku yang ngono. Coba tak omong no apa anane. Para londe-londe sekalian. Yang sudah lecek semua. Juga para bekengge-bekengge. Yang sudah nyenye. Ya dicamah aku mesti dicelatu, diumpah-umpah. Ya lek cuma dicelatu, lek ditawani ayo. Ya arep. Nyoro nek aku, ya lek pas adem sing ditawani. SDMJ ini Pak Adam. Baju dok ini nggak dikirim SDMJ. Tapi kalau nak mori ngaking. Dipadukan ya api, tambahi jamu, tambahi madu. Sae, kau masih lala Muhammad. Nah, oleh. Ngomong ngaji kok gak oleh mari lo karungu ya oleh. Semua orang itu ingin dihormati, semua orang itu ingin terhormat. Nah, kita terhormat atau terhina, tergantung kitanya sendiri. Bagaimana dalam menjalani kehidupan? Lek lakone sampean gak tepak, ojo arep-arep dadi wong sing terhormat. Semua pasti bercita-cita ingin terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu. Sehingga gandengane sing nomor 6 harus sukses dunia akhirat. Di donya yo kudu sukses. Do akhirat kudu sukses disimpulkan dengan masuk syurga. wape wong lho pengen mlebu swarga. Sak nakal-nakale wong, sak betik-betik wong, sak beling-belingi wong tetep kepengin mlebu swarga. Nggih napa nggih? Nggih. Ayo coba sampean jawab sing jujur, sing banter. Sampean pilih ndi dipeksa mlebu swarga karo ikhlas mlebu neraka? Baleni ta baleni. Sampean pilih ndi dipeksa mlebu swarga karo ikhlas mlebu neraka? Iya yo wis sampun. Hati-hati. Waalaikumsalam. Wis to menem ketularan. Men daro nek kuwi wali ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dene ngerti lek ngajine kate mari, mengkene muleh di sini. Wong sing ngono ae ngerti kok sampean gak ngerti. Buktine aku kate mari sampean gak oleh. Kate pindah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Hoi. Elek-elek wong niku ya tetep kepengin mlebu swarga. Masih ya dipaksa. Wis ta lah kabeh wong kepengin mlebu swarga. Misale yo ana arek nuwak kang gableg, gak tau salat, gak kenal agama. Ana pengajian yo dimusuhi, kiai dibenci. Ku kang gak rusuh nggone desa. Apa ana ayam ilang yo arek iku sing njogo. Apa elek ana pelem, ngerti pelem apa kene? Pancet iki lho gembel jambu gembel. Lah nganti dirok dilewati ngisore lho rontok kabeh. Di hobine mendem, pas mendem oplosan. Eh, kelepek-kelepek-kelepek mate. Wis akhire masyarakat boikot wis gak diapa-apakno wis. Karo anane gak salat, gak kenal agama, matine mendem sisan. Eh, kedono lemah diuncalno karo dipendem. Kira-kira keluargane nelongso napa mboten? Nelongso. Jaluke diapakno? Tetep jaluk dihormat, tetep jaluk dimulyakno. Ya didusi, ya dikapani, ya disolati, ya diundangno tangga-tanggane, dikongkon tahlil kon ndongakno. Modene lek ngimami donga nganti petentengan. Allahu baghfir lahu warhamhu wa fu anhu. Ya Allah, mugi panjenengan ngapura dosane, ya Allah. Panjenengan jemberno kubure, ya Allah. Panjenengan lebetaken swarga, ya Allah. Jenenge malaikat swarga arte piro, Din? Dulu nyatane saya lele wong iku ya tetep pengen mlebu swarga. Maka setiap orang pasti kepengen gadai 6 perkara ini. 1 selamat, 2 sehat, 3 nikmat, 4 manfaat, 5 terhormat, 6 sukses dunia. Aja lali Bu, mosok dibalan-baleni. Ngene kok njaluk ditambahi. Wong sing dibaleni ae lho sampean wis lali apa meneh kok ditambahi. Aja lali meneh wong mek 6 ae. Oleh perlu ditulis sing kewedi ditempelno nggone temboke omah. Saya harus selamat, saya harus sehat, saya harus nikmat, saya harus manfaat, saya harus terhormat, saya harus sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi sarana kesuksesan dunia akhirat bagi masyarakatnya. Kula namung pesen niku Bapak Ibu, salate nggih diperbaiki kualitasnya, terus masjide sak badane dados nggih, muga-muga saged dados perekat umat, kebersamaan dan persatuan ten gene cendol mriki. Ukhuwah terjaga, kebersamaan, kerukunan, terus jamaah semakin kompak sehingga dadosaken masyarakate barokah uripe. Dalek lek jamaah boten kompak, masyarakate boten rukun, niku ditebihaken saking rahmate Gusti Allah. Naudzubillah min. Tapi yang gelem kompak rukun insyaallah dadoske rahmat barokah lan ridane Allah digerojokno ten cendol dan sekitarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim.